Aku terlanjur teramat sayang padamu. Aku tak sanggup bila harus berpisah. Carimu kekasihku, ku akan menyayangmu sampai waktu memanggilku. Terima kasih.